بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. Di sini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang wa alayka bi jabri qulubil munkasirin wa mulatafati du'afa wal masakin. Hendaknya engkau menghibur hati orang-orang yang sedang sedih. Sedih karena apa? Sedih karena keadaan hidupnya, sedih karena keadaan apa namanya ekonominya, sedih karena permasalahan yang menimpanya, sedih karena dosa-dosanya, sedih karena jauh dari Allah. Kita dianjurkan untuk menghibur mereka, khususnya orang-orang yang memang hatinya hancur karena Allah. Apa itu hancur karena Allah hatinya? Ada orang yang hancur hatinya karena permasalahan dunia, ada orang yang hancur hatinya karena permasalahan hutangnya, ada orang yang hancur hatinya karena macam-macam. Itu kita dianjurkan untuk menghibur mereka. Tapi yang lebih lagi, kita menghibur orang yang hancur hatinya karena Allah. Kenapa? Hancur karena memikirkan dosa-dosa dan kesalahannya, hancur karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini lebih mulia lagi apabila kita hibur mereka. Ada di dalam hadis disebutkan ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Katanya di dalam beberapa riwayat disebutkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama mereka, orang-orang yang hatinya hancur karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti tadi saya jelaskan, ada orang yang hancur hatinya karena urusan dunia, karena urusan hutangnya, karena problem rumah tangganya. Tapi ada orang yang hancur hatinya karena Allah. Hancur karena Allah bagaimana? Tadi saya jelaskan, hancur karena mikirin dosanya, hancur karena memikirkan kekurangannya kepada Allah, hancur karena rindu kepada Allah, hancur karena berharap kepada Allah, dan seterusnya. Nah ini Allah bersama siapa? Bersama mereka yang hatinya hancur karena Allah. Nah kita dianjurkan untuk menghibur keduanya, dan orang yang hancur hatinya karena Allah, lebih lagi kita hibur, pahalanya besar dari Allah, dan kita bakal dapetin Allah di sana. Karunia Allah di sana, rahmat Allah di sana, anugerah Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian juga kita dianjurkan untuk mulatafat du'afa wal masakin. Berbuat apa, memberikan kelembutan kita, kasih sayang kita kepada orang-orang yang lemah, kepada fakir miskin. Tuh kita diperintahkan begitu sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita baik sama orang kaya, kita lembut, kita hormat sama orang kaya. Tapi kalau sama orang miskin kita melengos. Jangan. Tapi sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha, fa ammal yatima fala taghar wa ammas saila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sama anak-anak yatim jangan sekali-kali dibentak, jangan. Sama tukang minta-minta jangan sekali-kali kita tuh apa? Ngucapin kata-kata kasar kepadanya, jangan. Tapi berikan kelembutan kita kepada mereka, orang-orang yang lemah, fakir miskin. Begini dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Fa huwal Abu Syafiq Ar-Rahim bil yatimi wal armalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil oleh si miskin, langsung menjawab panggilan si miskin dengan cepat. Dan beliau adalah ayah yang penuh kasih sayang untuk mereka, fakir miskin, janda-janda yang lemah, anak-anak yatim. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lihat kalau kita. Ana mau tanya. Ada orang fakir miskin depan ente. Ada satu lagi orang kaya depan ente. Kedua-duanya manggil ente, mana yang ente duluin? Ayo jawab, mana? Jawab mana jujur? Mana ente duluin? Hah? Yang kaya ente duluin, yang miskin? Aduh, cari alasan deh. Ntar dulu, ini penting, dia buru-buru yang kaya. Ya akhir, ente ladenin yang kaya. Begitu yang kaya pulang, ah, ya ana mau kamar mandi dulu deh. Udah masuk gak keluar lagi. Ini kita begitu. Jangan, tapi kita kasih perhatian kita kepada yang miskin lebih besar. Kalau yang kaya mah udah enak, yang miskin. Ya, jangan kita tuh beda-bedain. Kita dengerin, ya. Jangan pada ngobrol. Wahakala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam man yaqul man tawadaa li ghaniyyin salihin li ghina faqad dhahaba thulutha dinih. Barang siapa yang bersikap tawadhu, merendah kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya, maka sungguh setengah atau 2/3 dari agamanya telah hilang. Dengar gak tuh? Man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghina faqad dhahaba thulutha dini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa yang merendah kepada orang yang kaya yang soleh, kaya soleh, tapi merendahnya karena kekayaannya, maka sungguh 1/3 atau 2/3 dari agamanya telah sirna, hilang, ludes. Itu orang kaya yang soleh. Ente merendah kepada orang kaya yang soleh karena kekayaannya. Bagaimana kalau ente merendah kepada orang kaya yang taleh, ya, yang bejat, yang menyimpang? Ayo, kalau orang kaya yang soleh aja 2/3 dari agamanya ente hilang, apalagi yang menyimpang, apalagi yang jahat, apalagi yang bejat. Dan ente lihat sekarang orang, ente lihat orang sekarang, nah, masih kaya, apalagi sama pejabat. Waduh, kalau udah pejabat mau datang, waduh, repot. Repot. Si miskin datang gak diurusin. Si miskin datang gak diurusin. Kadang orang subhanallah, aneh, heran. Benar, heran. Kayak rezekinya cuma dari, gak paham, gak punya Allah. Apa bagaimana, wallahu'alam. Bikin majelis yang digedein, undang pejabat, kasih tempat yang paling bagus bakal pejabat, nggak keasinan apa? Nggak enak ngejilat pejabat, nggak bagus. Apa yang mau dijilat dari dia orang? Kagak enak. Udah paling enak hidup tuh, ente terhormat. Ente jadi orang yang terhormat, enggak begini, enggak noleh kanan kiri, enggak maruk sama kekayaan orang lain. Ente adalah orang yang kaya semacam itu. Ente orang terhormat dan ente orang sorga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun ahlu jannah." 3 kelompok orang dia adalah penghuni sorga. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afifun muta'affifun dzu'iyal. Adalah orang yang terhormat, enggak begini nih. Enggak minta sama orang, enggak ngejilat orang. Muta'affif, dia kerja keras demi untuk menjaga kehormatannya, dan dia punya anak, apa, keluarga yang dia nafkahin. Ini orang sorga. Ini orang sorga. Adapun yang ngejilat 2/3 dari agamanya hilang, itu kalau emang yang dia jilat orang kaya yang soleh. Apalagi kalau orang kaya yang bejat, na'udzubillah, habis tuh agama. Ya cuman begini pandangan orang terhadap dunia. Ya, kayak tadi ana bilang, Kita kalau di depan kita orang kaya sama orang miskin, mana yang kita duluin? Ya, yang kaya. Emang benar kesian orang miskin ya? Orang miskin kesian, benar. Kalau orang kaya enggak ada dosanya. Ada satu penyair menyebutkan dalam syairnya, ya, da'ni lil ghina as'a fa inni ra'aitu an-nasa sharrahumul faqiru wa adnahum wa ahwanahum 'alayhim wa in amsa lahu karamun wa khairu yuba'iduhu al-garibu wa tazdarihi halilatuhu wa yanharuhu as-saghiru wa talqa dhal ghina wa lahu jalalun yakadu fu'adu sahibihi yatiru. Allah. Galilun dhambuhu wa dhambu jammun walakin lil ghaniyi rabbun ghafuru. Tuh, ada penyair bilang tentang orang kaya sama orang miskin. Ya, menurut pandangan orang kita nih zaman sekarang, apa dia bilang? Da'ni lil ghina as'a fa inni ra'aitu an-nasa syarrahum faqiru. Biarin deh ana berusaha jadi orang kaya sebab ana ngelihat, kata si penyair nih, orang yang paling hina, yang paling jelek adalah orang fakir, katanya, di mata manusia sekarang. Walaupun kenyataannya sebaliknya enggak seperti itu. Ya. Wa adnahum wa ahwanahum alaihim wa in amsa lahu karamun wa khairu. Yang paling hina di mata manusia, yang paling apa namanya, enggak ada harganya di mata manusia, ya fakir. Walaupun dia dermawan, walaupun dia baik, walaupun dia ta'i, tapi selama dia fakir, orang kaya martabatnya masih di atas. Iya kan? Naam. Buktinya apa? Ente lihat aja. Ini orang, pandangan orang zaman sekarang. Yuba'iduhul gharibu wa tazdarihi halilatuhu wa yanharuhu saghiru. Kerabat dekatnya ngejauhin. Bininya kurang ajar sama dia. Ya, mana duit belanja? Nyesel gue kawin sama lo. Iya ya, karena udah terpaksa aja, udah punya anak, udah hidup bareng. Digado terus sama bininya. Wayan harus sagir, anak kecil ngeremehin. Ini pandangan orang zaman sekarang terhadap orang fakir. Watalga dal ghina walahu jalalun yakadu fuadu sahibihi yatiru. Beda sama orang kaya. Orang kaya, waduh, ngelihat wajahnya berseri-seri. Jadi ya kalau jalan seperti orang yang terbang, melayang. Benar enggak? Ini pandangan orang. Golilun dhambuhu wa dhambu jammun walakin lil ghaniyi rabbun ghafuru. Orang kaya dosanya dikit, padahal kenyataan dosanya banyak. Tapi bakal orang kaya khusus, ya, orang kaya punya Tuhan Maha Pengampun, orang miskin enggak. Atau pandangan orang zaman sekarang, betul enggak? Ente lihat orang kaya kalau bikin salah, wah enggak apa-apa. Orang miskin, wah diganyang. Ini pandangan orang zaman sekarang begitu. Ini pandangan orang zaman sekarang terhadap kekayaan dan kemiskinan begini. Padahal lihat Nabi Muhammad SAW. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjala fa huwa al-abu syafiq ar-rahim bil yatimi wal armal. Paling senang Nabi duduk sama orang miskin. Paling senang Nabi nongkrong berdua, apa namanya, nongkrong bareng sama orang-orang fugara wal masakin. Sampai dia doa, dalam doanya, ta Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, Bangkitkan aku di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Pernah gak ada orang di antara kita doa, ya Rob, hidupin aneh dalam keadaan miskin? Ada gak? Kagak ada. Adanya, ya Rob, pengen kaya. Lihat tuh Nabi, bagaimana doanya, ya Rob, hidupin aneh dalam keadaan miskin. Kalau kita, ya Rob, pengen hidup kaya, mati juga meninggalin warisan banyak. Padahal gak dibawa sama dia. Terus kita minta, hari kiamat pengen masuk surganya duluan. Wah, enak banget. Katanya tuh orang kaya masuk surganya belakangan, kalaupun dia masuk surga. Tuh dari nabi-nabi, nabi-nabi kan semuanya masuk surga. Ya, yang pertama masuk surga tahu siapa? Dari para anbiya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling akhir masuk surga tahu siapa? Dari nabi-nabi. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kenapa? Hisabnya juga panjang. Hatta anbiya. Orang kaya ya sama orang miskin, kalau dua-duanya masuk surga, orang miskin masuk lebih dulu ke surga. Bedanya setengah hari aja. Ya. Kalau orang miskin masuknya jam 12 ibarat kita, orang kaya masuknya ntar maghrib. Cuman kan beda waktunya itu. Antara waktu dunia sama waktu akhirat bedanya kalau setengah hari ya, ya bedanya 500 tahun deh. Aduh. Kalau kita kan di Arab pengen hidup kaya, mati ninggalin warisan banyak, mau masuk surganya pertama. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat minta hidup, ya Arab, hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin. Hari kiamat masuk surga sama orang-orang miskin. Allah. Ada lagi penyair yang satu lagi bilang, hadza zamanun udilat khutubuhu fasara fihi jahilan adibuhu wa udda fihi mukhtian musibuhu wa dhul yasari la tura'ubu mustaqbahun indahumu takdzibuhu innal faqira jammatun dunubuhu. Katanya ini zaman udah rusak. Orang yang bodoh ya dijadikan sebagai muftinya. Naam. Orang yang menyimpang dianggap yang paling benar zaman sekarang. Orang kaya kagak ada salehnya. Naam. Wah, enggak boleh, haram ente nyalain orang kaya. Zaman sekarang, orang kaya enggak boleh salah. Kalau ada orang yang nyalain, wuduh, itu dosa besar. Orang miskin, innal faqira jammatun dunubuhu. Orang fakir, dosanya banyak. Ini zaman kita begitu. Habib Abdullah bin Alil Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid dia bilang, alal murid fayambagi lil murid, hendaknya seorang murid apabila ya datang kepadanya kemiskinan menimpa dirinya, hendaknya dia tersenyum bahagia dan mengatakan marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang wahai syiarnya kaum salihin. Dan hendaknya bagi seorang murid apabila kekayaan datang kepadanya, hendaknya dia bersedih dan mengatakan dzambun ujilat ugubatuh. Ini adalah dosa yang hukumannya di dunia sebelum negeri akhirat. Jadi mereka memandang kekayaan sebagai hukuman dari Allah atas suatu dosa. Kalau orang kita, aneh dapetin benar nih. Dapetin ada orang-orang kaya. Melihat nih, lihat kekayaan. Nih hidup aneh berkah. Nih keberkahan. Padahal pandangannya kaum solihin terhadap dunia, terhadap kekayaan. Tahu apa? Ini adalah dosa-dosa yang hukumannya didahulukan oleh Allah di negeri dunia sebelum negeri akhirat. Hukuman Allah. Bakal dosa yang dilakukan. Tuh lihat, bagaimana cara memandang udah terbalik. Bagaimana cara memandang zaman sekarang sudah terbalik. Makanya Imam Al-Haddad bilang, wa zamanun uqisat ahwaluhu sara fihi alwajhu fi haddil qafa. Ini zaman sudah terbalik, kepala sudah jadi ke belakang bukan di depan lagi. Allah Allah. Wah, intinya ya mudah-mudahan untuk orang dijadikan sama Allah sebagai orang-orang yang kaya hatinya. Kekayaan di tangannya. Enggak terlena sama kekayaan dunia. Itu boleh deh kita minta begitu. Kalau minta miskin enggak ada yang kuat. Enggak ada yang kuat. Yang kuat cuma Nabi doang. Kita enggak mampu. Hah? Kita pengen hidup enak, mati enak. Kok kita pengen masuk surganya pertama. Iya, itu yang kita mau. Terus terang kalau kayak doanya Nabi kita enggak mampu deh. Nyerah udah. Hidup miskin, mati miskin. Ya, hari kiamat sama orang-orang miskin. Kita pengen hidup enak, dunia ma'al afiyah, enggak terlena sama dunia, ya, kekayaan di tangan. Enggak minta banyak deh sama Allah, yang penting asal ada kebutuhan ada aja gitu. Oh, kebutuhannya banyak banget, cuman. Kayak ada orang bilang, apa? Enggak, ane mah kerja cuma cari sesuap nasi sama sepiring berlian aja. Nah, kita minta yang afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak Nabi doa enggak kuat deh, belum mampu, tahu diri banget. La ilaha illallah. Terus Imam Al-Haddad bilang di sini. Ya. Hendaknya juga kita itu bantu orang-orang yang kesusahan, ya, orang-orang miskin, orang-orang fakir, bantu mereka, kasih perhatian kita bakal mereka, ya, orang-orang susah kasih kemudahan bakal mereka, dan secara khusus orang yang lagi ketiban musibah, ketiban kesusahan, mau minjem uang, buruan nanti punjemin, ya, itu katanya sedekah sama minjemin duit. Itu pahalanya lebih besar minjemin duit daripada sedekah. Nah, kok gitu? Ente sedekah sama minjemin duit. Pahalanya jauh lebih besar minjemin duit daripada sedekah. Kok begitu? Sahabat juga heran. Nabi bilang, katanya, tahu kenapa? Sebab ente sedekah, orang yang ente kasih, ya, belum tentu dia butuh banget, tapi orang yang minjem, dia gak bakal minjem kecuali memang lagi kepepet, lagi butuh. Sehingga memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam, itu pahalanya lebih besar daripada ente sedekah begitu aja. Sebab ente sedekah belum tentu dia butuh. Tapi yang meminjam, itu udah pasti dia butuh. Jelas gak? Karena itu usahakan, ya. Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa yajudat ajudin, wa rahimal masakin. Nih yang diajarin, ini Islam. Ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Artinya kita enggak boleh jadi orang kaya, beb, boleh. Ya, enggak dilarang. Ya, cuman jangan sampai itu kekayaan kita membuat kita terlena dari Allah. Itu aja. Ente mau jadi kaya, boleh. Itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bilang untuk orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu, ya, kayak yang tadi disebutin deh tuh, hidup miskin bagus. Ya, tapi kalau zaman sekarang lebih baik hidup kaya dan syukur sama Allah. Sebab tuh ada dua macam orang. Dua-duanya mulia di sisi Allah dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa? Fagirun sabir. Wa ghaniyun syakir. Ini dua orang. Kedua-duanya martabatnya di sisi Allah sama. Tinggi. Apa? Fagir. Yang fagir, tapi dia sabar. Ya. Dan yang satu lagi, kaya, tapi dia syukur. Orang yang fakir dan sabar, martabatnya tinggi di sisi Allah. Sebagaimana yang kaya dan syukur, martabatnya pun tinggi di sisi Allah. Kedua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentang Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan segala kesulitan, kemiskinan dan seterusnya, tapi beliau sabar. Dan kesabaran yang dipuji oleh Allah, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba dan dia adalah hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memuji Nabi Dawud, Nabi Sulaiman atas kekayaan dan dia syukur atas kekayaan yang Allah berikan. Artinya syukur enggak cuma sekedar ngucapin alhamdulillah di lisan, tapi dia menempatkan kekayaannya di tempatnya. Di tempat yang Allah perintahkan. Yang semacam ini Allah juga muji Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Sulaiman dengan pujian yang sama yang Allah puji kepada orang yang fakir dan sabar, yaitu Nabi Ayyub. Pujiannya sama, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba dan dia adalah selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sadar ya bahwasanya di hidupnya dia di dunia, apapun keadaannya adalah sebagai ujian dari Allah, maka kekayaan dan kemiskinan enggak bakal merusak keadaan jiwanya, hatinya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dikasih miskin sama Allah, dia sadar ini adalah cobaan, ujian dari Allah yang harus dia bersabar. Dikasih kekayaan, kekayaan bukan suatu anugerah tapi tanggung jawab dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar ini harus ditempatkan, Allah ngasih ana kekayaan. Tujuannya apa? Untuk ana tempatkan di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Berat, enggak gampang. Lebih susah ujiannya orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin mah suruh sabar doang, sabar, tahan udah. Tahan, sabar. Redha sama Allah, tentu aja udah dia mesti terima. Ya. Tapi kaya dikasih tugas. Tuh, ujian depan matanya. Waduh, enak banget hidup. Mau ambil ntar dulu, jangan. Duluin tempat-tempat yang diperintahkan sama Allah. Fakir, miskin, zakatnya, ininya, itunya. Itu kan susah. Susah kayak begitu. Makanya ketika orang diuji dengan kemiskinan, banyak yang lulus. Tapi ketika orang diuji sama Allah dengan kekayaan, sebagian besar, mayoritas orang yang diuji dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kemewahan, sebagian besar orang terjerumus dan kalah dalam ujian tersebut. Sebab apa tahu? Dia enggak menganggap kekayaan sebagai ujian, menganggap kekayaan sebagai anugerah, padahal kenyataannya kekayaan adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat sebagian besar orang kalah di dalam ujian kekayaan. Sebab enggak menganggap kekayaan sebagai ujian. Naam. Dia enggak sadar. Enggak sadar akan penyakitnya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah bentar lagi kayaknya inian ya. Asyura ya. Hari apa itu Asyura? Kalau enggak salah hari Yaumul Ahad atau Yaumul Itsnin? Yaumul Itsnin. Hari Ahad Tasu'a. Yaumul Itsnin Asyura. Nanti boleh puasa tuh Tasu'a sama Asyura. Ya Nabi nganjurin puasa hari Asyura. Dan dianjurin sama Nabi puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Jangan cuma Asyura sendiri. Ya, dua. Tapi kalau mau sendiri juga enggak apa-apa. Ya, tapi yang lebih bagus ditambahin satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya atau dua-duanya. Jadi tiga hari berturut-turut dia puasa. Terus juga hari Asyura tuh kasih belanja lebih, bakal keluarga, bakal anak bini kasih jajan. Nah, yang lebih, belanja juga yang lebih, bakal buka puasa ntar. Ya. Terus juga hari Asyura tuh selain kasih belanja lebih, jajan lebih, puasa juga perhatian bakal anak-anak yatim. Ya, usap kepalanya anak yatim, pakai duit. Iya, diusap pakai duit. Waduh, enak banget. Pahalanya gede. Tiap helai rambut yang dilalui oleh tangan kita itu ya, ditulis pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak lagi sebenarnya amalan-amalan. Insyaallah malam Jumat besok nih pengajian akhir bulan kita, Habib Jindan yang bakal nyampein tentang fadilah, kemuliaan daripada hari Asyura yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita. Allah maafin segala dosa-dosa kita. Allah ampunin kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang Allah ridai, yang diperhatikan oleh Allah, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah.